Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta mati. Ku tak peduli, ku memang begini. Di saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa.